Lukas bindu 10:2. Asum enggo pulung jelma meribu-ribu kala, seh maka enggo rincet-incet ia kerina. Perlebih ngerana Yesus man ajar-ajarna, nina. Metengetlah kam nandangi ragi kalak Farisi, eme biakna si pekulah-kulah. Kerina si terligen teridah kap pagi, janah kerina rahasia ipetangkas kap pagi. Kaipe si enggo ikata kendu ibas gelap, terbegi ngepagi ibas terang. Janah kaipe si enggo ikusi kendu kucuping kala ibas kamar si tertutup, imomoken ngemanjel masin terem. Oh temanku, ku katakan man bandu, ola kam biar nandangi kalak si ngasup munuh badan, tapi kenca sie lane ngasup erbahan kaipe. Ku katakan man bandu, ise arus nasi man kebiaren, biarlah kam man dibata, si kenca munuh litka kuasana ngambeng kenca kubas naraka. Ingatlah, tuhu-tuhulah min kam erkemalangan mandi bata. Makin idayakan kalak lima cip-cip alu 2 sen saja. Amin bagegia labo sada pe ilupakan di bata. Buk takalndu pe kerina enggo ibeli gaina. Emaka ola kam biar, sabab ergan kap kam asa cip-cip. Kukatakan man bandu, ise si ngakukan aku ilebe-lebe manusia, ia ajar-ajarku. Anak manusia si isuruh dibata pe pagi, ngakukan ia ilebe-lebe malaikat dibata. Tapi ise lah ngakui, maka ia ajar-ajarku ilebe-lebe manusia. Anak manusia si isuruh dibata pe pagi, mersokan ia ilebe-lebe malaikat dibata. Ise si pengeranana nimba anak manusia si isuruh dibata, ia banci ia lemi. Tapi kalak sing gombangi kesasiba dia, la banci ia lemi. Adi ia duken kalak kamku pengadilan agama, entahku pemerintah, entahku kalak sir kuasa, ola aru atendu karena ku gakam pertahankan dirindu, entah pe karena si arus ikata kendu. Sabab paksa sie pagi, ia jari kesasiba dia ngekam karena kai arus ikata kendu. Sekala ibas jelma sinterem ngerana, nina. O guru, katakanlah menseninangku maka erbagi kami, karena erta-erta si itadingken bapa kami. Ngalui Yesus manbana. Oh senina, isekin ngangkat aku guna ngerunggui kam duana, labo dahin kumbagikan erta-ertandu. Tole nina Yesus manbana kerina. Jaga dengan metengetlah, maka ola kam merangap nandangi kaipe. Sabab kegeluhan manusia si tuhu-tuhu, labu erpalaskan erta-erta silit ibas ia, aminna ugagia ia bayakna. Emaka ituriken Yesus manjelma sintarem perumpaman enda. Lid meskalak bayak, melalakal ulih jumana. Emaka rukur ia nina, lanai siat lumbung ingan ulih jumang kue kerina. Kugangin dia kubahan. Ninaka ibas ukurna, bagenda kubahan. Kuruntuhkan lumbung ku enda, jenari ku pajekkan si tergalangan. Ije mepagi ku tamakan ulih jumangku, ras kerina erta-ertangku. Kenca bage ningku ibas ukurku. Malam atendu, o tendingku. Sabab melala enggo ergun-gun erta-ertandu, cukup guna 3 tahun. Pesenangkanlah man bandu, man dingin minumlah. Tapi nina dibata man bana, o bodoh, ibas berengi enda kam arus mate. Man ise ngekerina erta-erta si enggo ipu pulung due. Tole nina Yesus. Bagenda mejadina nandangi kalak si pepulung kini bayakan mandirina jine. Tapi labaya ibas adep-adepen dibata. Kenca bagai, nina Yesus man ajar-ajarna. Perbahan sie ku katakan man bandu. Ola aru atendu karena nakan si perlu kendu. Ibas geluhndu tahpe karena uis si perlu kendu guna dagingdu. Sabab ergan ngegeluhndu asa pangan, dengan ergan pe badandu asa uis. Nehenlah perika, la merdang, la rani, la lit lumbungna. Tapi bagi gia, man ngeia ibahan dibata. Kam dauh ergan asa prik-prik e. Isekin ibas kam ngasup pegedangken umurna alu aru ate. Adilabo kam ngasup erbahan sikiti epe, engkai maka aru atendu karena kai-kai si debanna. Nehenlah perturah bungan cole, labo ia ertenun tahpe erbahan uisna. Tapi ku katakan man bandu, maka Raja Salomo si bage kalbayakna labo lit uisna bagi bunga enda jilena. Dibata ngesir bahanca mejile dukut-dukut imbal-mbal, dukut-dukut si sendah lid, pagi ia mbekkan kubas api. Makin lebihen kam iwisina, andiko kitikna kini tekendu. Dage, ola aru atendu, ola gulut ukurndu karena pangan ras inemendu. sabab kalak sila nandai di batang si aru Athena karena si e. Ia teh bapandu nge, maka i perlu kendu si e. Arus maka buen kam rukur karena kini rajaan di bata, gelah kerina si deban nape, ibreken di bata kaman bandu. Ola kambiar, ora rasan si kitik, sabab meriah ukur bapandu, mereken kini rajaan man bandu. Dayakan kerina erta-ertandu, jenari breken duit naman kalak musil. Bahanlah dompet ndu sin teguh, janah pepulung lah kini bayakan du i surga. Ije la urak beligana sabab la ibeng keti penangko entah pe ipan nget-nget. Sabab ija erta-ertandu, ije pe ukurundu. Tetap min kam erbenting kibul dengan ersinal salpe lampundu. Bagi sekalak budak sinimai tuan namulih ibas kerja erdemu bayu nari min kam. Asumreh tuan e dengan nuktuk pintun, minter italangina. Sangat mebudak si ida peti tuan na erjaga-jaga nimai ia mulih. Kukatakan man bandu, erbenting kibul metuan e, isuruh na budak e kundul jenari kuskas ia ngelaisa. Sangat mebudak e adi ida peti tuan na ia erjaga-jaga, amin nagia tuan e mulih tengah berngin tah petekuak manu. Ingatlah katangku enda, adi teh tuan rumah katawari penangkoreh, tentu erjaga-jaga ia dengan lai pelepas na rumah e ibongkar. Bagi pekam, tetaplah min erjaga-jaga, sabab anak manusia si isuruh dibata, reh ibas paksa sila Arab ndu. Nina Petrus man Yesus. Oh Tuhan, man kami saja kin ituri kendu perumpamaan e, entah man krina manusia. Erjabab Tuhan. Ise dage budak si pentar dengan tutus, ia mengipercayakan tuan na jadi kepala budak si deban, guna bagikan pangan man budak e krina ibas paksana. Sangat membudak sia sumulih tuan na, ida petina ia sanganan dalam kentugasna. Kukatakan man bandu, tuhu-tuhu yang kat tuan e me ia jadi pengawas ibas krina erta-ertana. Tapi adinina budak e ibas ukurna, tuan kun dekah dengan ngemaka mulih. Jenari ipepekina budak si deban, si dilakira si diberu, mangani dengan minum ia sehmabu. Jenari adula ia rapna rempet reh tuan na, ibunuh tuan nandai ia, janah bali ibahan naraskalak sila patuh. Budak si metah sura-sura tuan na, tapi la ia ersikap dengan la ibahan na bagi si ngena ate tuan na, ia mekelek iligasi. Tapi budak sila metah sura-sura tuan na, jenari ibahan na kesalahan seh maka arus ia iligasi, budak e la mekelek iligasi. Sabab kalak si enggo ibreken manbana melala, ibas ia nari ituntut melala. Bagema peman kalak si indesken manbana melala, ibas ia nari ipindoka melala. Aku reh namakan api kudoni enda, mehulikal adi api e enggo gara. Aku pagi ngalokan peridin si tertentu, janah kuga sedakna pusuhku ope denga siye enggo kedungan. Akap nukin maka aku reh kudoni enda mabadame, kukatakan manbandu, labu mabadame, tapi pertentangan. Genduari nari, terjadi pertentangan iba si lima kalak sada jabu, telu kalak ngelawan dua, janah si dua kalak ngelawan telu. Bapa ngelawan anak nasi dilaki, janah anak si dilaki ngelawan bapana. Nande ngelawan anak nasi diberu, janah anak si diberu ngelawan nandena. Si metua ngelawan permainna, janah permain ngelawan si metuana. Tole nina Yesus manjelma sinterem, adi idah nduruh embun ibarat nari, minter ikata kendu, udan Athena, janah tuhu bage. Bage pe, adi igejap ndu rembus angin iselatan nari, minter ikata kendu, las mewari, janah tuhu bage. Oh kalak pekulah kulah, ia tehndu ertina tanda-tanda ibas doni, ras ibas langit. Tapi engkai makala iang kandu, tanda-tanda masa si genduari enda. Engkai makala i tetap kendu ibas ukurndu, kai arus ibahandu. Adikam ia duken imbangdu dengan ibabana ku pengadilan, cubakanlah asang asupdu erdami ras ia, asumkam ibas perdalanan denga, gelah ola kam isah kena ku lebih-lebih hakim, cana hakim nerahkan kam ku polisi, jenari itamakan polisi kam ku bas penjara. Ku katakan man bandu, maka labo kam darat ibas penjara enari, adilanga kin igalarindu utangdu sehbali.